الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرض علم ما كان وما لم يكن وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه جل الله في علاه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل شأنه في علاه إبراهيم خليلا عليه وعلى الأنبياء أجمعين صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعل الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتحت قوله سبحانه جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جمعتما يوم مليكنا له الله سبحانه وتعالى جاء رمضان موسم الخيرات bulan Ramadan kembali berjumpa dengan kita dengan membawa banyak kebaikan. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Kenapa kita harus bangga dengan datangnya bulan Ramadan? Dan kenapa kita harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi iman. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap ada ayat yang turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik mengatakan, "Ayyukum zadatuhu hadhihi iman?" Siapa di antara kalian yang dengan turunnya ayat ini bertambah iman? Allah Subhanahu wa taala membagi umat Islam pada saat itu menjadi dua kelompok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amman alladziina aamanu fazadatuhum iimaanan wa hum yastabshirun." Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman. "Wa hum yastabshirun," bukan sekedar bertambah, tapi mereka juga bangga. Karena apa? Karena di dalam ayat tersebut ada satu kebaikan yang Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, berbicara tentang Ramadan, kita berbicara tentang lapar dan haus. Berbicara tentang Ramadan, kita akan berbicara tentang Al-Quran. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa sebulan penuh? Bukankah puasa yang menahan diri dari seluruh makanan dan dari segala yang membatalkan puasa? Bukankah ketika seorang seharian tidak makan itu dia lapar? Siapa yang senang lapar? Kenapa kita harus bangga dengan bulan Ramadan? Bukankah kedatangan bulan Ramadan itu membuat mabarat kepada kita, kita tidak bisa makan selama seharian? Tapi ingat ibadah Allah, datangnya bulan Ramadan ini mengingatkan kita kembali akan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini berjalan sampai kepada kita saat ini. Itu berjalan di atas kemiskinan dan kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul awwalin wal akhirin, sebagai manusia yang paling utama dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan beliau? Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan satu kekayaan, Allah turunkan di tengah-tengah para sahabat dalam satu detik, Rasulullah dan para sahabat akan menjadi orang yang kaya raya di seluruh dunia. Andaikan Rasulullah menginginkan kejayaan bangunan, kenikmatan dunia, satu detik bisa dia dapatkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui madarat ketika seseorang itu berada dalam kenikmatan, pintu dunia dibuka bagi dia. ternyata itu lebih berbahaya bagi agamanya ketimbang di saat dia dalam keadaan lapar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datang Abu Ubaidah bin Jarrah membawa harta dari Bahrain, yaitu harta jizyah, dibawa ke Madinah. Kemudian setelah salat subuh, Rasulullah memandang para sahabat. Apa kata Rasulullah? La'allakum tasma'una bi qudumi Abi Ubaidah bin Jarrah. Jangan-jangan kalian ini mendengar kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah membawa harta dari Bahrain. Apa kata mereka? Bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, kami mendengar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya takutkan menimpa kalian. Bukan kelaparan yang saya takutkan menimpa kalian. Walakin akhafu alaikum an tuftah alaikum ad-dunya wa tanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Tapi yang saya khawatirkan menimpa umat saya kepada Rasulullah itu dibukanya dunia, sehingga umat ini berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Akhirnya dunia itu mencelakakan dan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala menisahkan di dalam surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil waad wa fir'aun dzil awtaad alladziina taghaw fil bilad fa aktharu biha al-fasad wa sabba 'alayhim rabbuka sabta 'adab. Allah menisahkan ada kaum 'ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Nuh, dan ada kaum yang telah diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Apakah karena mereka miskin? Tidak. Ternyata karena dunia dibukakan oleh Allah kepada mereka, kemudian mereka membangkang dan sombong, yang akhirnya mereka meninggalkan agamanya, kemudian Allah hancurkan mereka. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, datangnya bulan Ramadan ini mengingatkan kita kembali akan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Bukan kemewahan yang membuat Islam ini tersebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yamurru alaina al-hilal wal hilal thumma al-hilal shahran mutataliyan wa lam tuqad fi baytin min buyut nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lewat satu hilal, kemudian muncul lagi hilal, datang lagi hilal, dua bulan berturut-turut tidak pernah menyalakan api di dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Aisyah, "Kaifa Aisyah min ya qalati?" Bagaimana kehidupan kamu dengan Rasulullah wahai Aisyah? Inna ma'aisuna al-aswadan. Sungguhnya kehidupan kami yang membuat kami hidup itu ada dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia keluar, kemudian dia memasukkan batu ke dalam perutnya karena sarungnya tidak bisa terikat karena saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, suatu hari saya 3 hari tidak makan. Kemudian saya duduk di luar mengharap ada sahabat yang memanggil saya untuk makan. Namun lewat Abu Bakar, saya tanya tentang satu ayat tentang tafsirnya. Dia jawab, bukan tafsirnya yang saya inginkan dari dia, tapi saya ingin dia bertanya kepada saya, apakah kamu sudah makan? Ternyata Abu Bakar lewat begitu saja. Datang Umar bin Khattab, saya tanya dia tentang satu ayat. Bukan tafsiran ayat itu yang saya inginkan. Saya menginginkan dari mulut dia ada pertanyaan, apakah anda sudah makan? Ternyata Umar lewat begitu saja. Akhirnya datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia melihat ada raut di wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dalam keadaan lapar. Akhirnya dia dikasih susu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, suatu hari kami pernah mengadakan perangan. Tidak ada perbekalan sedikit pun kecuali kami makan daun-daunan. Akhirnya apa? Ketika salah seorang di antara kami buang air, dia buang air seperti hewan. Dedaunan, tidak ada makanan. Subhanallah. Abu Ubaidah bin Jarrah pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi komandan dalam satu perangan. Di pertengahan jalan perbekalan habis. Setiap pasukan hanya memegang satu korma. Apakah waktu dimakan? Tidak. Di setiap tiba saatnya waktu makan, mereka hisap. Tidak boleh dibunuhnya supaya tidak habis. Berhari-hari mereka makan satu korma setiap satu pasukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Agama ini dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemiskinan yang membuat kita ini kembali sadar. Kehausan dan kelaparan yang terkadang membuat orang ini jauh lebih dekat kepada kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya melihat ke dalam neraka penduduknya kebanyakan ahli, penduduknya kebanyakan para perempuan. Ketika saya melihat ke dalam surga, kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mukminina humul mukilluna yawmal qiyam. Sesungguhnya orang-orang yang banyak memiliki harta di dunia ini adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat. Tapi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa man a'tahu Allah khairan fa'amaha yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah dan kebaikan oleh Allah, sehingga harta yang ada pada dirinya dia banyak menempatkan untuk kebaikan, sehingga dia bisa meraih pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Allah tidak melarang kita untuk menjadi harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah menyikapi kekayaan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat habis salam dia langsung loncat kemudian masuk ke dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika dia ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda biasanya tidak seperti habis salam biasanya zikir, tapi kenapa setelah salam tadi anda langsung loncat masuk ke dalam rumah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tadzakkartu tibran lam atasaddaq bihi. Saya di saat sholat saya ingat ada emas mentah yang belum saya sedekahkan pada fakir miskin. Akhirnya saya langsung habis salam saya langsung masuk rumah. Kemudian saya ambil emas mentah itu. Kemudian saya sedekahkan kepada fakir miskin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Dzar berjalan-jalan di malam hari. Kemudian dia tunjukkan gunung Uhud. Wahai Abu Dzar, andaikan saya memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, maka emas itu tidak akan diam di rumah saya selama 3 hari. Kecuali apa? Kecuali habis saya sedekahkan. Begitulah para sahabat dan Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bagaimana kita menyikapi itu kekayaan. Karena orang yang kaya dan orang yang memiliki harta yang banyak kemudian ditumpu-tumpu, kata Rasulullah SAW, ayyukum ahabbu malahu ilayhi aw mala walidayhi. Siapa di antara kalian yang lebih cinta harta ahli warisnya apa harta dirinya sendiri? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih cinta harta orang lain ketimbang hartanya sendiri. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian infakkan, itulah harta kalian pada hakikat. Dan apa yang kalian tumpu-tumpu, itu adalah harta ahli waris kalian ketika kalian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, datang Ramadan untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian datang bulan Ramadan untuk mengingatkan kita kembali betapa bahagia dan mulianya orang yang berada dalam kelaparan. Kehausan. Apakah ada hikmah di balik itu? Ternyata segala sesuatu yang kosong akan mudah untuk dimasuki yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang qiyamul lail. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَقْوَرُ وَأَقْوَرُ قِيلًا. Salat malamlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sukunya bacaan di salat malam itu sangat menyentuh bagi hati. Kenapa salat malam itu sangat menyentuh bacaan Quran? Karena di saat itu tidak ada suara yang lain yang masuk ke dalam telinga kita. Begitu juga di saat seorang perutnya terus kenyang, tidak pernah merasakan kelaparan, maka akan mudah untuk menolak kebenaran. Dia tidak akan tersentuh dengan suara-suara Al-Quran. Dia tidak akan tersentuh dengan nasihat-nasihat. Dia tidak akan tersentuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat seseorang itu kenyang, hawa nafsunya semakin naik. Kemudian angan-angannya semakin panjang, cinta dunianya semakin besar. Kemudian ingat kepada akhirat semakin kumpul. Ibadatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika bulan Ramadan itu datang? Ternyata datangnya bulan Ramadan disinkronkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua ibadah yang sangat besar di dalam bulan Ramadan, yaitu qiraatul Quran, yaitu apa, membaca Al-Quran, dan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran ini banyak berpengaruh di saat orang itu lagi lapar. Seorang sahabat mengatakan, "Idza maritu khufifa dambi wa idza muttu laqitu rabbi wa idza ju'tu rabba qalbi." Kalau saya lagi sakit, dihapus dosa-dosa saya. Kalau saya lagi meninggal dunia, saya akan berjumpa dengan Rabb saya. Di saat saya lagi haus dan lapar, maka hati ini akan lembut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa bin-nas, wa kana ajwa ma yaqum fi Ramadan, hina yalqahu Jibril fa yudarisu al-Qur'an." وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الليل موسى. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang paling dermawan dengan kebaikan itu adalah Rasulullah secara mutlak. Tapi Rasulullah tambah dermawan di saat dia berada di bulan Ramadan. Kenapa? Jibril datang setiap malam bulan Ramadan, itu apa, mendatangi Rasulullah kemudian mendarasa tentang Al-Quran. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah kedermawanannya. Ibadallah. Ternyata qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat kita yang jelek. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran terkhusus di saat dia lapar, kalau dia punya sifat baik, maka sifat itu akan bertambah baik. Jika dia punya sifat jelek, maka sifat jelek itu akan berubah sedikit demi sedikit. Kalau orang yang seperti Rasulullah, orang yang paling mulia, bisa berpengaruh dengan bacaan Al-Quran, kata Ibnu Abbas, dia adalah orang yang paling dermawan Rasulullah. Begitu tiba bulan Ramadan, tambah kedermawanannya. Kenapa? Karena qiraatul Quran, karena membaca Al-Quran. Siapa di antara kita yang tidak memiliki sifat yang jelek? Semua kita punya sifat, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sikap. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal-dhikr al-hakim. Fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa وأصحابه أهل السلف والوفاء. ثم أما بعد عباد الله. Datang bulan Ramadan untuk kembali mengingatkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran yang selama 11 bulan mungkin tidak pernah kita sentuh. Al-Quran yang selama 11 bulan mungkin belum pernah kita buka. Sekarang datang bulan Ramadan, tiba saatnya kita untuk menuai, kemudian memborong pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim adalah satu kitab yang menjadikan pedoman ukuran baik dan tidaknya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin melihat diri kalian di hadapan Allah, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala, jelek dan tidaknya seorang hamba di sisi Allah, dia bisa melihat bagaimana dia menyikapi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "La yabqa fil nari illa man habasahu al-Qur'an." Tidak ada yang tersisa dalam neraka kecuali orang-orang yang dihukumi oleh Al-Qur'an mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Para ulama mengatakan, Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang menentukan dia muslim, dia baik atau jelek itu Al-Quran. Kita jangan tergiur. Kita jangan tertipu dengan pujian orang. Kita ini disebut orang-orang baik atau orang jelek, itu bukan ukuran. Orang terkadang memuji kita karena ada unsur kerabatan. Ada orang yang memuji kita karena dia bapak kita. Ada orang yang memuji kita karena dia anak kita. Atau orang memuji kita karena kita punya hubungan yang lain. Pujian orang terhadap diri kita sendiri itu tidak punya ukuran standar. Yang mengukur baik dengan tidaknya seorang itu dari Al-Quran. Maka sambutlah bulan Ramadan ini, kedatangan bulan Ramadan dengan gembira. Karena siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan niat menunaikan kewajiban, maka Allah tidak akan memberikan dia pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ma tudkhil fi bimratik tabtaghi biha wajhallah. Sampai di saat kamu memasukkan satu suapan ke dalam mulut istri kamu, itu akan menjadi sedekah dan akan berpahala dengan syarat kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, itu di sisi lain kita harus punya niat sebagai untuk menguburkan kewajiban kita. Yang kedua, kita harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ya Ramadan, bulan Ramadan tiba menjemput kita. Bulan Ramadan kita memberikan kita kesempatan untuk merubah diri kita kembali, untuk memborong pahala di bulan Ramadan, bulan yang tidak mungkin atau belum tentu kita akan berjumpa di tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa hidup dengan Al-Qur'an, akan tersentuh di saat dia lapar, kita mudah akrab dengan kehausan. Jangan selamanya hidup ini diisi dengan kekenyangan, karena di saat orang itu kenyang, dia tidak akan mudah menerima kebenaran dan dia tidak akan mudah untuk ingat akhirat. Maka itulah rahasianya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjadikan dirinya kaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki Muhammad rezeki yang cukup. Cukup bukan kaya. Kenapa? Karena dibalik kekayaan itu adalah sebuah kebinasaan, kecuali orang-orang yang diberkahi dan dikasih karunia oleh Allah dan taufik, dia bisa menghabiskan hartanya untuk satu hal yang bermanfaat bagi dia di satu hari di mana dia tidak akan bermanfaat bagi dia anak dan hartanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adna, waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al almauta raha'atan lana fi kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.